Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yaqub SHMA, cetakan tahun 1992. Buku jilid kedua, mulai dari halaman 652. Kitab Halal dan Haram, bab ke-6. Bab ke-6, mengenai yang halal dan yang haram, dari hal bercampur baur dengan sultan-sultan yang zalim. Hukum-hukum mendatangi majelis mereka, masuk ke tempat mereka, dan memuliakan mereka. Ketahuilah kiranya bahwa Anda bersama amir-amir, pegawai-pegawai, dan orang-orang dolim mempunyai 3 hal. Hal pertama, yaitu yang terburuk, ialah bahwa Anda masuk ke tempat mereka. Hal kedua, yaitu hal yang kurang buruk dari itu, ialah mereka masuk ke tempat Anda. Hal ketiga, yaitu yang lebih selamat, ialah bahwa Anda mengasingkan diri dari mereka. Maka Anda tidak melihat mereka dan mereka tiada melihat Anda. Adapun hal pertama tadi, yaitu masuk ke tempat mereka, maka itu adalah tercela sekali pada agama. Mengenai itu terdapat ancaman yang berat dan sangat yang tersebut dalam hadis dan asar. Maka marilah kami nukilkan supaya engkau ketahui akan celaan agama itu. Kemudian kami bentangkan bagi yang diharamkan dan yang diperbolehkan dan yang dimakruhkan daripadanya menurut yang dikendaki oleh fatwa para ilmu dhahir. Adapun hadis, yaitu tatkala Rasulullah SAW menyifatkan amir-amir yang zalim, lalu beliau bersabda, maka barang siapa mencampakkan mereka, niscaya terlepaslah ia, dan barang siapa mengasingkan diri dari mereka, niscaya selamatlah ia, atau hampir ia akan selamat. Dan barang siapa terperosok bersama mereka dalam keduniaan, maka ia termasuk sebagian dari mereka. Dirawikan At-Tabarani dari Ibnu Abbas. Dan yang demikian itu adalah karena orang yang mengasingkan diri dari amir-amir itu, niscaya ia selamat dari kedustaan mereka. Tetapi tidak selamat dari azab yang merabai dia bersama mereka, kalau ia mengambil tempat bersama mereka karena ditinggalkannya, mencampakkan dan mencabutkan diri. Nabi SAW bersabda, akan ada sesudahku amir-amir yang berdusta dan dolim. Maka barang siapa membenarkan mereka dengan kedustaannya dan menolong mereka di atas kedolimannya, maka tidaklah ia daripadaku dan tidaklah aku daripadanya. Dan ia tidak akan datang ke kolam atau kolam Nabi SAW di negeri akhirat nanti. Diriwayatkan An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, ahli kira'ah atau ahli pembacaan Al-Quran yang sangat dimarahi oleh Allah Ta'ala ialah mereka yang mengunjungi amir-amir. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Dan pada satu hadis tersebut, amir yang baik ialah yang datang kepada ulama-ulama yang jahat. Ialah yang datang kepada amir. Dan pada suatu hadis tersebut, ulama itu adalah pemegang amanah Rasul pada hamba-hamba Allah, selama mereka tidak mencampur baur dengan sultan. Maka apabila mereka berbuat yang demikian, sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Rasul. Maka waspadalah terhadap mereka, dan jauhkanlah dirimu daripadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Adapun asar, maka berkata Hudzaifah, awasilah dari tempat-tempat fitnah. Lalu orang bertanya, manakah tempat-tempat fitnah itu? Hudzaifah menjawab, pintu-pintu para amir yang dimasuki oleh seorang kamu ke tempat amir itu, lalu membenarkannya dengan kedustaan dan mengatakan apa yang tidak ada mengenai amir itu. Abu Dzar mengatakan kepada Salma, wahai Salma, janganlah engkau datangi pintu-pintu para sultan, karena engkau tidak akan dapat membahayakan sedikitpun dari dunia mereka, melainkan mereka telah membahayakan akan agamamu yang lebih utama daripadanya. Berkata Sufyan, dalam neraka Jahanam ada sebuah lembah yang tidak ditempati kecuali oleh para ahli qiraah atau al-qura yang mengunjungi raja-raja. Al-Auza'i berkata, jadilah sesuatu yang lebih dimarahi Allah selain dari orang alim yang mengunjungi pegawai atau yang bekerja pada raja. Samnun berkata, alangkah kecilnya seorang alim yang didatangi tempatnya, maka ia tidak didapati. Lalu ditanyakan, maka orang menjawab, dia pada amir. Aku mendengar ada orang yang mengatakan, apabila kamu melihat orang alim yang mencintai dunia, maka curigailah dia terhadap agamamu, sehingga aku cobakan yang demikian. Karena dia adalah sekali-kali aku masuk ke tempat sultan, melainkan aku perhitungkan diriku setelah keluar. Lalu aku melihat pada diriku itu akan bekas perbuatan bersama apa yang aku menampakkan pada mereka dari kekasaran dan pertentangan dengan hawa nafsu mereka. Abadah bin As-Samit berkata, kecintaan ahli qiraah yang kuat beribadah kepada amir-amir adalah nifaq atau sifat orang-orang munafik. Dan kecintaannya kepada orang-orang kaya adalah riya. Abu Dzar berkata, barang siapa membanyakkan harta segolongan orang, maka dia adalah setengah dari mereka. Artinya barang siapa membanyakkan harta orang-orang zalim. Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya seorang laki-laki yang memasuki tempat sultan dan bersama orang itu agamanya, lalu ia keluar dan tak ada agamanya baginya lagi. Lalu orang menanyakan kepadanya, mengapa? Ibnu Mas'ud menjawab, karena ia akan mencari kerelaan sultan itu dengan kemarahan Allah. Umar bin Abdul Aziz memperkerjakan seorang laki-laki, lalu orang mengatakan kepadanya bahwa laki-laki itu adalah pegawai Al-Hajjaj. Maka diperhentikannya. Lalu laki-laki itu berkata, sesungguhnya aku bekerja untuk Al-Hajjaj adalah sedikit sekali. Maka Umar menjawab, mencukupilah engkau menyertainya sehari atau setengah dari atau setengah hari karena keburukan dan kejahatan. Al-Fudail berkata, tiadalah bertambah seorang dekatnya dengan seorang sultan, melainkan ia bertambah jauh daripada Allah. Adapun Sa'id bin Al-Musayyab berniaga minyak dan mengatakan, sesungguhnya pada minyak ini memperoleh kecukupan daripada mendekati sultan-sultan itu. Wahai berkata, mereka yang masuk ke tempat raja-raja lebih mendatangkan kemadaratan kepada umat daripada orang-orang yang bermain judi. Berkata Muhammad bin Salma, lalat di atas kotoran adalah lebih baik dari ahli qiraah atau qori pada pintu mereka, pintu raja-raja. Tatkala Az-Zuhri bercampur baur dengan sultan, lalu seorang saudaranya seagama menulis surat kepadanya. Kiranya Allah mendatangkan sehat walafiat kepada kita. Jagalah, wahai Abu Bakar, panggilan kepada Az-Zuhri, dari fitnah. Engkau telah menjadi dalam keadaan yang seyogialah bagi orang yang mengenal engkau untuk mendoa kepada Allah bagi engkau dan berbelas kasihan kepada engkau. Engkau telah menjadi seorang syekh besar. yang telah banyaklah nikmat Allah padamu. Karena diberinya kamu pemahaman akan kitabnya dan diajarinya kamu sunnah nabinya Muhammad SAW. Bukankah demikian? Allah telah mengambil ikatan perjanjian dengan para ulama. Allah Ta'ala berfirman, لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَقْتُمُونَهُ. Artinya, bahwa kamu akan menerangkan kitab itu kepada manusia dan tidak akan menyembunyikannya. Surat Ali Imran ayat 187. Ketahuilah bahwa yang termudah dari apa yang telah engkau kerjakan dan yang teringan dari yang telah engkau pikulkan, ialah engkau telah berjinak-jinaan dengan keliaran orang dolim dan engkau mudahkan jalan kedurhakaan dengan engkau mendekati orang yang tidak menunaikan yang benar dan tidak meninggalkan yang batil ketika ia mendekati engkau. Mereka membuat engkau menjadi pusat yang berputar di atas engkau roda kedzaliman mereka. Diambilnya engkau menjadi jembatan dan dilaluinya di atas engkau kepada bencana yang ditimbulkan mereka dan tangga yang dinaikinya pada tangga itu kepada kesesatan. Dan mereka memasukkan dengan sebab engkau keraguan kepada para ulama dan mereka patuhkan dengan sebab engkau hati orang-orang yang bodoh. Maka alangkah mudahnya apa yang mereka bangun untuk engkau di samping apa yang mereka robohkan ke atas pundak engkau. Alangkah banyak yang mereka ambil dari engkau mengenai apa yang mereka rusakkan ke atas engkau dari agama engkau. Maka tidaklah engkau aman dari menjadi sebagian dari orang yang difirmankan oleh Allah Ta'ala tentang mereka. Faqalaqa mimma ba'dihum yalfun adu'u salah. Artinya, kemudian mereka digantikan oleh suatu angkatan yang meninggalkan sembahyang. Surat Maryam ayat 59. Sesungguhnya engkau bergaul dengan orang yang tidak bodoh dan menjaga terhadapmu orang yang tidak lalai. Maka obatilah agamamu yang sesungguhnya telah masuk kepadanya penyakit. Dan sediakanlah perbekalanmu yang sesungguhnya telah tiba saat bermusafir jauh. Bama yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil 'ardi wala bis sama'. Artinya, dan tidaklah tersembunyi dari Allah sesuatu di bumi dan di langit. Surat Ibrahim ayat 38. Wassalam. Maka dengan hadis dan asar-asar tersebut menunjukkan bahwa pada bercampur baur dengan sultan-sultan itu terdapat fitnah-fitnah dan berbagai macam kerusakan. Tetapi akan kami uraikan yang demikian itu kepada orang fikih, di mana kami akan memperbedakan padanya akan yang terlarang dari yang makruh dan yang mubah. Maka kami mulai bahwa orang yang masuk ke tempat sultan adalah datang untuk mendurhakai Allah Ta'ala. Ada kalanya dengan perbuatannya atau dengan diamnya atau dengan perkataannya atau dengan iktikadnya, maka tidaklah terlepas dari salah satu hal-hal tersebut. Adapun perbuatan, maka memasuki tempat raja-raja itu dalam banyak hal adalah memasuki rumah-rumah rampokan. Melangkahkan kaki dan memasuki rumah-rumah tersebut tanpa izin pemiliknya adalah haram. Dan janganlah engkau tertipu dengan perkataan orang yang mengatakan bahwa yang demikian itu termasuk sebagian dari apa yang bermaaf-maafan manusia padanya, seperti sebiji tamar atau beberapa hancuran roti. Sesungguhnya, yang demikian itu benar pada bukan barang rampokan. Adapun barang rampokan, maka tidaklah demikian. Karena kalau dikatakan bahwa tiap-tiap duduk yang ringan atau sebentar, tidaklah mengurangkan milik, maka duduk yang demikian itu adalah pada tempat bermaaf-maafan. Dan begitu pula singgah sebentar, maka berlakulah ini pada tiap-tiap orang. Lalu berlaku pula pada kumpulan orang-orang. Dan perompokan itu hanya sempurna dengan perbuatan semua orang. Dan hanya bermaaf-maafan padanya apabila sendirian. Karena kalau diketahui oleh pemiliknya, kadang-kadang tidak merasa benci hati kepadanya. Adapun apabila yang demikian itu menjadi jalan kepada menghabiskan dengan perkongsian, maka hukum pengharaman itu tertarik pada semua. Maka tidaklah boleh untuk mengambil milik seorang menjadi jalan, karena berpegang bahwa tiap-tiap seorang dari orang-orang yang lalu, sesungguhnya ia melangkah akan satu langkah yang tidak mengurangkan milik. Karena jumlah orang itulah yang dihilangkan milik. Dan itu adalah seperti pukulan yang ringan pada pengajaran, adalah diperbolehkan, tetapi dengan syarat sendirian. Maka jikalau berkumpul segolongan orang memukul dengan pukulan-pukulan yang mengharuskan mati, niscaya wajiblah kisos atau pembalasan pada semua. Sedangkan masing-masing dari pukulan itu, jikalau sendiri-sendiri, niscaya tidaklah mewajibkan kisos. Kalau diumpamakannya ada seorang zalim itu pada tempat yang bukan rampokan, seperti pada tanah yang tak berpunya umpamanya. Maka kalau ada di bawah kemah atau payung besar dari harta orang zalim tersebut, maka itu haram. Dan masuk kepadanya yang tidak dibolehkan, karena yang demikian itu mengambil manfaat dengan yang haram, dan menaung di bawah yang haram. Kalau diumpamakan semuanya itu halal, maka tidaklah maksiat dengan masuk ke dalamnya dari segala masuk itu. Dan tidaklah maksiat dengan ucapan Assalamualaikum. Tetapi, jikalau ia sujud atau rukuk atau ia berdiri tegak dalam salamnya dan pelayanannya, niscaya adalah ia memuliakan orang zalim disebabkan pemerintahannya yang menjadi alat kezalimannya. Dan merendahkan diri atau tawaduk kepada orang zalim adalah perbuatan maksiat. Tetapi orang yang tunduk merendahkan diri kepada orang kaya yang tidak zalim karena kekayaannya, tidak karena sebab yang lain, yang menghendaki merendahkan diri itu niscaya membawa kekurangan 2/3 agamanya. Maka bagaimana pula apabila tunduk merendahkan diri kepada orang zalim, maka tidak dibolehkan selain dari semata-mata salam saja. Adapun mencium tangan dan membungkuk pada pelayanan, maka itu adalah maksiat. Kecuali ketika takut atau bagi imam yang adil, atau bagi orang alim, atau bagi orang yang berhak demikian, disebabkan urusan keagamaan. Abu Ubaidah bin Ajarah radhiyallahu anhu mencium tangan Ali radhiyallahu anhu kala berjumpa di negeri Sam. Ali radhiyallahu anhu tidak membantahnya. Sebagian salaf persangatan benar, sehingga tidak mau menjawab salam orang-orang zalim yang berpaling muka dari mereka untuk menghinakan mereka. Dan dihitungnya yang demikian itu sebagian dari mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala yang sebaik-baiknya. Adapun berdiam diri pada menjawab salam, maka mengenai ini mendapat perhatian. Karena menjawab salam adalah wajib, maka tiada seyogialah gugur kewajiban itu disebabkan kezaliman. Kalau orang yang masuk ke tempat orang zalim tersebut, meninggalkan semuanya yang tadi dan menyingkatkan kepada salam saja, maka tidaklah ia terlepas dari duduk pada tikar mereka. Dan apabila kebanyakan hartanya haram, maka tidaklah boleh duduk pada tikar mereka itu. Ini adalah dari segi perbuatan. Adapun diam, maka orang yang masuk itu akan melihat pada tempat duduk mereka tikar sutra, bejana perak, dan sutra yang dipakaikan pada mereka dan pada budak-budaknya dari barang-barang yang haram. Dan tiap-tiap orang yang melihat kejahatan dan berdiam diri dari kejahatan itu, maka dia itu bersekutu dengan kejahatan tersebut. Bahkan ia akan mendengar dari percakapan mereka sesuatu yang keji, yang dusta, makian, dan yang menyakitkan. Dan berdiam diri dari semuanya itu adalah haram. Bahkan ia akan melihat mereka memakai kain haram, memakan makanan haram, dan segala yang dalam tangan mereka itu adalah haram. Dan berdiam diri terhadap yang demikian adalah tidak boleh. Maka wajiblah di atas orang yang masuk itu menyuruh dengan ma'ruf atau yang baik, dan melarang dari yang mungkar atau yang dilarang agama dengan lisannya, kalau ia tidak mampu dengan perbuatannya. Kalau Anda menjawab bahwa ia takut terhadap dirinya, maka dia itu dimaafkan berdiam diri. Itu benar. Tetapi ia tidaklah memerlukan untuk mendatangkan dirinya untuk mengerjakan apa yang tidak diperbolehkan, kecuali disebabkan ada halangan. Sesungguhnya kalau ia tidak masuk dan tidak menyaksikan kemungkaran-kemungkaran itu, niscaya tidaklah dihadapkan padanya tugas tadi, sehingga gugurlah kewajiban itu disebabkan halangan tadi. Dan mengenai ini, aku berkata, bahwa barang siapa mengetahui suatu kerusakan pada suatu tempat, dan ia mengetahui bahwa ia tidak mampu menghilangkannya, maka tidaklah boleh ia datang ke tempat tersebut, sehingga berlakulah perbuatan itu di hadapannya, dan ia menyaksikannya dan berdiam diri. Tetapi, seyogyalah menjaga diri daripada kemaksiatannya. Adapun perkataan, yaitu ia mendoa kepada orang zalim atau memujikannya atau membenarkannya apa yang dikatakan dari yang batil, dengan perkataan yang tegas atau dengan menggerakkan kepalanya atau dengan kegembiraan yang membayang pada wajahnya, atau ia menampakkan kasih sayang, tunduk dan rindu untuk menjumpainya, mengharap panjang umurnya, dan tetap kedudukannya. Maka yang demikian itu biasanya tidak menyingkat sekedar memberi salam saja, tetapi ia berkata-kata. Dan kata-kata itu tidaklah melampaui akan segala macam yang tersebut tadi. Adapun berdoa kepada orang zalim itu adalah tidak halal, selain dari mengucapkan diperbaiki kiranya engkau oleh Allah, atau diberi taufik kiranya engkau oleh Allah kepada kebajikan, atau dilanjutkan Allah kiranya umur engkau dalam mentaatinya, atau yang semacam dengan tersebut ini. Adapun doa dengan penjagaan dari Allah, lanjut umur dan berlimpah-limpah nikmat, serta dengan sebutan penghulu dan searti dengan itu, maka tidak boleh. Nabi SAW bersabda, dan siapa mendoa bagi orang zalim dengan kekekalan, maka sesungguhnya ia menyukai orang berbuat maksiat kepada Allah di buminya. Kalau doa itu melewati pada pujian, lalu ia akan menyebutkan apa yang tidak ada pada yang dipuji itu, maka adalah dia itu pembohong, munafik, dan memuliakan orang zalim. Dan ini adalah tiga perbuatan maksiat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah marah apabila dipujikan orang fasik. Dan pada hadis lain tersebut, bahwa barang siapa memuliakan orang fasik, maka sesungguhnya ia telah menolong meruntuhkan Islam. Kalau yang demikian itu melewati pada membenarkan apa yang dikatakannya, membersihkan dengan memujikan apa yang dikerjakannya, niscaya adalah ia itu berbuat maksiat dengan membenarkan dan memberi pertolongan. Karena dengan membersihkan dan memujikan itu adalah menolong kepada kemaksiatan dan menggerakkan untuk gemar berbuat yang demikian. Sebagaimana mendustakan, mencela dan mengejikan itu adalah menghardik dari perbuatan itu dan melemahkan faktor-faktor yang membawa kepadanya. Dan menolong pada perbuatan maksiat adalah maksiat, walaupun dengan sepotong perkataan. Sesungguhnya, Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an ditanyakan orang tentang orang zalim yang hampir binasa di padang Sahara. Apakah diberikan air minum kepadanya? Lalu beliau menjawab, biarkan saja sampai ia mati. karena yang demikian itu menolong kepadanya. Berkata ulama yang lain, diberikan ia minum sehingga kembali kepadanya jiwanya, kemudian ia ditinggalkan. Kalau melewati yang demikian sampai kepada melahirkan kasih sayang, rindu kepada menjumpainya dan panjang usianya, maka kalau ia itu membohong, niscaya maksiatlah ia dengan maksiat kebohongan dan kemunafikan. Dan kalau ia benar, niscaya maksiatlah ia dengan sukanya kekal orang dolim itu. Sedang sebenarnya adalah dimarahinya dan dikutukinya demi karena Allah. Maka, memarahi orang karena Allah adalah wajib. Dan mencintai dan meridhoi maksiat adalah menjadi orang yang maksiat. Barang siapa mencintai orang dolim, maka kalau dicintainya itu karena kedolimannya, maka ia itu maksiat karena mencintainya. Dan kalau yang dicintainya karena sebab lain, maka dia itu maksiat dari segi bahwa ia tidak memarahinya, sedang ia wajib memarahinya. Dan kalau berkumpul pada seseorang kebajikan dan kejahatan, niscaya wajiblah ia dikasihi karena kebajikannya dan dimarahi karena kejahatannya. Dan akan datang pada kitab persaudaraan dan orang-orang yang berkasih kasihan pada jalan Allah, cara mengumpulkan antara marah dan kasih sayang. Maka, jikalau selamat dari yang demikian itu semua, dan amat jauhlah dari yang demikian, maka tidaklah selamat dari kerusakan yang menjalar ke dalam hatinya. Karena ia memandang kepada meluasnya dalam kenikmatan, dan memandang ringan segala nikmat Allah kepadanya, dan adalah ia memperbuat larangan Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, "Wahai para kaum muhajirin, janganlah kamu masuk kepada penduduk dunia, karena dunia itu membawa kemarahan bagi rezeki." Dirawikan Al-Hakim dari Abdullah bin As-Sukair. Dan ini serta apa yang ada padanya dari mengikuti orang lain tentang masuk ke tempat orang dolim itu, dan dari memperbanyakkan harta orang-orang dolim dengan dirinya sendiri, dan memandang baik orang-orang dolim itu, jikalau ia termasuk orang yang memandang baik dengan yang demikian itu. Dan semuanya yang demikian ada kalanya termasuk makruh atau terlarang. Sa'id bin Al-Musayyab diajak untuk melakukan bai'ah kepada Walid dan Sulaiman. Keduanya adalah putra Abdul Malik bin Marwan. Maka Sa'id menjawab, "Aku tidak akan melakukan bai'at pada dua orang, selama bertukarlah malam dengan siang, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari dua bai'ah." Diriwayatkan Abu Na'im dari Yahya bin Sa'ad. Lalu beliau menyambung, "Aku masuk dari pintu yang satu dan aku keluar dari pintu yang lain." Maka beliau berkata dengan tegas, "Tidak, demi Allah. Tiada seorang pun dari manusia yang mengikuti aku." Maka beliau disiksa dengan pukulan 100 kali pukul dan diberi pakaian yang menghapuskan bekas pukulan. Tiadalah boleh masuk ke rumah orang dolim kecuali disebabkan dua hal yang membolehkan. Pertama, bahwa ada dari pihak mereka perintah yang mengharuskan, bukan perintah memuliakan. Dan ia tahu bahwa kalau ia tidak mau, niscaya ia akan disiksa atau rusak kepatuhan rakyat kepada mereka, dan bergoncanglah suasana politik terhadap mereka. Maka dalam hal yang demikian, wajiblah menyambut perintah itu, bukan mentaati mereka, tetapi menjaga kepentingan rakyat, sehingga tidaklah pemerintahan menjadi kacau balau. Yang kedua, bahwa memasuki tempat mereka itu karena menolak kezaliman pada orang muslim yang lain atau pada dirinya sendiri. Ada kalanya dengan jalan berbuat kebaikan atau dengan jalan bersabar dari kezaliman. Maka yang demikian itu adalah suatu kelapangan atau rukhsah dengan syarat bahwa ia tidak membohong, tidak memujikan, dan tidak meninggalkan nasihat yang diharapkan bisa diterima. Maka itulah hukum masuk.